Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumitin amma ba'd. Fatfillah rahimani Allah wa iyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, belajar di kitab Fathul Qorib al-Mujib Syarah Matanawiyah wa Takrib di pertemuan yang ke-7 ya. Kita masuk pembahasan baru tentang benda najis dan yang bisa menjadi suci dengan cara disamak dan yang tidak bisa. Ini intinya berkaitan dengan penyamakan kulit. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yani al-mutanajjati wa ma yadhuru minha bitibagi wa ma la yadhuru. Bab menjelaskan tentang benda-benda najis yang bisa berubah menjadi suci dengan cara disamak dan yang tidak bisa berubah menjadi suci dengan cara disamak. Ya, untuk penyamakan kulit atau double di sini adalah prosesnya adalah masuk ke kategori ihalah atau istihalah dan bukan masuk kategori izalatun najasah. Ya. Jadi masuknya adalah ihalah dari satu kondisi najis berubah menjadi kondisi suci. Nah, karena sesuatu yang atau alat atau sesuatu yang bisa mensucikan itu bisa dikatakan ada 4, yaitu yang pertama air, yang kedua tanah atau debu, kemudian penyamak kulit, kemudian takholul, yaitu berubahnya khamar menjadi cuka. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa julutul maitati kulluha tadhuru bitibagi sawa'un fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi. Wa julutul maitati, julut jamak dari jil, ya, kulit-kulit dari bangkai itu kulluha semuanya. Kulu itu dia rofa taukid untuk al-julud. Itu semua kulit. Semuanya tathuru bisa suci. Bitibat dengan cara disamak. Kulit apa? Kulit bangkai. Karena semua bangkai najis. Kemudian kulitnya bisa menjadi suci dengan cara disamak. Ya, setelah disamak nanti kulitnya bisa dimanfaatkan karena sudah menjadi suci. Ya, yang menjadi suci itu adalah kulitnya. Ya. Adapun bulunya, ya, bulu yang ada pada kulit ini tidak bisa suci dengan cara disamak. Ya. Jadi penyamakan kulit hanya berfungsi menjadikan kulit menjadi suci, adapun bulunya tidak bisa menjadi suci. Di asalnya bulunya najis, akan tapi menurut pendapat muktamad itu nanti dimaafkan jika sedikit. Di bulu atau rambut yang tumbuh di kulit tersebut, kulit hewan tersebut, tidak bisa suci dengan cara disamak menurut pendapat mutamad, tetapi dia dimaafkan jika sedikit. Ya. Pendapat lain mengatakan itu menjadi suci karena ngikut sucinya kulit tersebut. Wa julutul maitati kulluha tathuru. Bisa menjadi suci baik itu yang bagian zahir atau bagian batin. Baik itu bagian zahir dari kulit atau batin. Yang dimaksud dengan zahir adalah yang nampak, ya. Yang nampak yaitu di sisi sebelah, sisi akan punya dua sisi, ya, dua penampakan kulit bagian luar. Ya, seperti lembaran itu kan kertas, ya, penampakan sisi satu, kemudian di sebaliknya ada sisi lagi. Maka ini zahir, ini menjadi suci. Dan batin yang bagian dalam juga menjadi suci. Ya, bagian dalam, ya, bagian dalam kulit, ya, berarti tidak terlihat. Terlihat nanti kalau kita misalnya apa, kita sobek kulitnya, nah, baru kelihat. Nah, di dalamnya juga ngikut menjadi apa, suci. Jadi kulit disamakan menjadi suci, baik itu zahiran ataupun batinan. Bidibak bisa menjadi suci dengan cara disama. Sawa'un fi dzalika, sama saja apakah penyamakan itu pada maitatu ma'kulil laham wa ghairihi. Yaitu kulit dari bangkai, yang bangkai tersebut adalah jenis hewan yang ma'kulil laham. Misalnya kambing, sapi, dan seterusnya. Atau yang selain itu. Yaitu yang wairu makulilahem. Yang bukan termasuk hewan yang halal dimakan dagingnya. Ya. Seperti ya hewan yang makan haram dimakan dagingnya. Keledai, ya. Kemudian binatang-binatang buas. Jadi ini penyamakan ini, penyamakan kulit bangkai, bangkainya mencakup bangkai yang apa? Mencakup bangkai yang bisa atau halal dimakan dagingnya, dan juga binatang yang tidak halal dimakan dagingnya. Intinya kalau itu bangkai, nanti bisa suci. Jadi misalnya, nanti ada penjelasan apa itu bangkai, ya. Ya, hewan yang bisa dimakan dagingnya seperti kambing, kalau dia mati tanpa disembelih, ya misalnya karena sakit, jatuh, tertabrak dan lain sebagainya, dia jadi bangkai. Bangkai semuanya najis, semua bagian bangkai najis, kan, tapi kulit bisa menjadi suci dengan darah sama. Ya. Karena dia bangkai maka najis. Beda kalau kambingnya disembelih secara syar'i maka suci. Adapun hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, ya misalnya hewan buas, ya, ketika mati dia jadi bangkai. Disembelih pun juga dia jadi bangkai. Nah, bangkai dari hewan yang tidak halal dimakan dagingnya itu, kalau bangkainya tidak bisa disucikan, ya, tapi kulitnya bisa dimanfaatkan jika sudah apa, disamak. Artinya kalau dia belum disamak, dia posisinya najis, sehingga nanti tidak bisa termanfaatkan, tidak bisa dipakai misalnya untuk membuat apa, baju, jaket, sepatu dan yang lainnya. Wa kaifiyatu adabi, cara menyamak kulit, an yanzi'a fudulal jildi, ya, dia menghilangkan sisa-sisa yang ada pada kulit. Sisa-sisa fudul itu apa? Zawaid, jadi sisa-sisa. itu yang bukan bagian kulit ya. An yanzi'a fudulal jildi mimma yu'afinuhu, yang bagian-bagian ini menyebabkan pembusukan ya. Buat menjadikan busuk, bau tidak sedap. Berupa apa ini yang dihilangkan dari kulit? Min damin, berupa darah. Darahnya dihilangkan. Wa nahwihi, dan yang semisalnya. Semisal dengan darah. Ya, dari situ disebutkan darah. Misal dengan darah, misalnya masih ada daging, potongan-potongan daging yang menempel di kulit, ya, atau apa namanya, lemak-lemaknya, ya, dan seterusnya yang dia itu bukan apa, bagian dari kulit, dagingnya, darahnya, lemak, ya, itu dia dibersihkan, ya, dipisahkan dari kulit, itu namanya menyamak. Kalau bagian-bagian ini nanti enggak dibersihkan bisa menyebabkan pembusukan. Dan al-dobitnya, kaedahnya adalah jika sudah dilakukan penyamakan kulit, maka nanti bau busuk itu dia tidak apa, tidak muncul ketika misalnya kita taruh di air. Dalam jangka waktu secara uruf nanti tidak timbul apa bau busuk, yaitu kita letakkan di air ya dalam jangka waktu normal ya, secara uruf itu jaraknya segitu atau rentang waktunya segitu. Beda dengan misalnya menyelisih uruf, kita dikasihkan ke air dalam jangka waktu lama, lama sekali, ini nanti bukan kulit pun bisa menimbulkan bau busuk ya. Wallahu alam. Dengan apa cara menyamak kulit? Alatnya bisyai'in hirifin. Dengan sesuatu yang hirif. Di kasroh haknya ya. Dan di tasjid roknya, hirif. Jadi itu menyengat, sesuatu yang menyengat rasanya di lidah. Pedas, panas, menyengat ketika dirasakan di lidah. Ini maksud dari hirif. Kalau bukan hirif itu apa? Misalnya ya tanah, ya kemudian garam, nah ini dia bukan suatu yang hirif ya, dia ini disyaratkan syai' hirif. Contohnya ka'afsin, seperti afes, ini jenis tumbuhan ya. Walaukan al-hirifu najisan, walaupun yang hirif tadi berupa benda najis. Kazarqi hamamin, seperti kotoran burung merpati. Kafa fita begi, maka itu sudah mencukupi untuk digunakan menyamak kulit. Jadi intinya bahannya itu bebas. Bahan untuk menyamak kulit. Ya, contohnya ini dari afs ya, atau dari yang lainnya kalau di masa modern ini ya, dengan bahan-bahan kimia itu bisa mencukupi. Tapi kalau dengan tanah atau dengan garam itu belum mencukupi karena tidak hirif. Demikian juga kalau misalnya dikeringkan saja, ditaruh di terik sinar matahari dan kering, dikeringkan dengan angin, ini tidak mencukupi untuk dinamakan dabek sama. Nah, kemudian beliau mengatakan jika benda itu, benda hirif tersebut najis, itu juga sah digunakan. Ya. Tadi sudah kita sebutkan kalau penyamakan kulit itu babnya adalah ihalah atau istihalah. Jadi perubahan dari satu keadaan menuju pada keadaan yang lain. Dari satu keadaan najis menuju keadaan suci. Dan bukan bab izalatun najasah. Ini bukan babnya menghilangkan najis. Kalau babnya menghilangkan najis tentunya tidak boleh najis dihilangkan dengan benda najis. Ya. Ya, bisa. Ya, tapi kenapa di penyamakan kulit bisa menggunakan benda najis? Karena ini istihalah. Babnya adalah istihalah. Para fuqaha memasukkan ini di pembahasan istihalah. Ya, berubah dari satu keadaan menuju keadaan lain. Jadi dari kulit yang najis menjadi yang menjadi suci. Contohnya adalah kotoran burung merpati, ini bisa digunakan untuk menyamak. Ya. Kemudian tentunya nanti setelah itu dicuci ya. Dicuci untuk menghilangkan apa? Najis. Dicuci karena tadi benda yang dipakai adalah benda najis, otomatis dia apa? Menjadi najis, tercampuri benda najis. Kalau alat penyamaknya suci juga nanti karena bercampur dengan benda-benda najis di sekitar kulit, maka setelah selesai menyamak juga dilakukan basuhan, dicuci pula. Di status dari kulit yang telah disamak adalah seperti kain atau baju yang terkena najis, sehingga dilakukan pencucian terlebih dahulu. Nah, kemudian tadi dikatakan wajulu tul maitati kuluha, semua kulitnya. Ya, berarti semuanya bisa. Kemudian dikecualikan illa jildal kalbi, kecuali kulit anjing. Ini pengecualian. Wal khinziri, dan kulit babi. Wama tawalada minhuma, dan hewan yang keturunan dari keduanya. Keturunan dari keduanya adalah maksudnya anjing kawin dengan babi punya anak. Ini maksud dari tawalada, tawalada minhuma. Au min ahadihima, atau dari salah satu dari keduanya. Maksudnya semisal anjing kawin dengan hewan suci, dengan kambing misalnya, atau babi dengan kambing. Ini maksud dari min ahadhima. Maka turunannya, anaknya itu juga kulitnya, bangkainya tidak bisa disucikan dengan disama. Au min ahadhima ma'a hayawanin tohir. Nah, ini dijelaskan oleh Asy-Syarih, yaitu au min ahadima, atau dari salah satu dari keduanya ketika dia berpasangan kawin dengan hewan yang suci, fala yadhuru bitabagi, maka kulitnya tidak bisa suci dengan cara disamak. Ya, alasannya apa? Karena anjing dan babi itu sewaktu hidup saja tidak bisa apa? Menjadi suci. Diapa-apain ya, di bagaimanapun juga tidak bisa menjadi suci. Apalagi dia setelah mati itu ya lebih berat. Ya, kalau kita lihat bahasanya dengan kematian itu bisa menjadikan najis. Karena hewan-hewan lain ya, hewan-hewan lain itu selain anjing dan babi kan suci. Keledai suci, macan suci. Yang najis itu kan anjing sama babi. Nah, ketika hidup hewan-hewan itu suci, tapi ketika mati jadi najis. Sehingga najis bil maut, karena kematian. Sehingga dengan kematian itu lebih berat hukumnya. Nah, kalau anjing dan babi ini sewaktu hidup aja sudah najis, apalagi mati. Ini tidak bisa dijadikan suci dengan cara disamak. Ini pendapat dalam mazhab. Kemudian babi itu tidak punya jilid ya. Di Hasyiah Bajuri disebutkan babi tidak punya jilid. Ini hanya pengandaian kalau babi punya kulit. Dan tapi ada juga yang mengatakan babi ada dua macam, ada yang punya kulit, ada yang tidak punya kulit. Fala yathuru bidibahi, tidak bisa suci dengan darah disamak, yaitu apa? Kulit anjing dan kulit babi. Ya, alasannya tadi karena kehidupan saja tidak bisa memberikan manfaat untuk bisa suci, apalagi kematian. Wa azmul maitati wa sya'ruha najisun. Maka la al-maitatu aidon najisatun. Al-mul maitah yaitu tulang bangkai ya, yang dan semisal tulang misalnya tanduk, kemudian kuku, ini dia najis. Wasya'ruha, demikian pula rambut, bulu. Masya ruha bulu, tosuf, bulu wal, wabar, kemudian ris, ya, bulu seperti bulu burung, bulu ayam. Nah, ini ikut najis ya. Wakala al-maitatu aidon najisatun. Demikian juga bangkai itu semuanya najis. Ini maksudnya menyebutkan satu yang umum ya, setelah suatu yang khusus. Jadi kan tadi nyebutkan tulang itu, tulangnya bangkai najis ya. Nanti termasuk dalamnya kuku, kemudian tanduk ya. Kemudian rambut itu juga najis, rambutnya bangkai najis, bulunya ya, bulu wol atau bulu yang seperti bulu ayam atau bulu burung. Ya, juga najis. Kemudian penesara menyebutkan demikian pula bangkai itu najis. Maksudnya bagaimana? Tadi itu sudah menyebutkan bagian-bagian bangkai, tapi tadi bagian yang khusus. Kalau ini suatu yang umum, ya. Tujuannya untuk memberikan pengertian bahasanya selain dari tulang, kemudian yang lainnya selain dari bulu, selain kuku, ini semuanya najis. Jadi bangkai itu semuanya najis. Maksudnya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Wa urida biha azailatu alhayati, azailatul hayati biwairi zakatin syar'iyatin. Yang dimaksudkan dengan maitah biha, kembali ke al-maitah. Wa urida yang dimaksudkan dengan al-maitah, apa itu bangkai? Maksudnya seperti itu. Itu azailatul hayati biwairi zakatin syar'iyatin. Itu yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Itu mencakup apa? Mencakup dia dia tidak disembelih sama sekali, ya, tidak disembelih sama sekali, mati. Atau misalnya disembelih tapi tidak syar'i penyembelihannya. Misalnya yang menyembelih adalah orang kafir, bukan muslim, bukan ahli kitab. Atau misalnya hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya disembelih. Ini juga menjadi bangkai walaupun disembelih. Atau disembelih dengan alat-alatnya tidak syar'i seperti tulang. Ya, atau tadi disembelih oleh orang kafir seperti majusi. Nah, ini bukan sembelihan syar'i, maka hasilnya bangkai. Menjadi bangkai hukumnya. Itu azailatul hayati biwari zakatin syar'iyatin. Wala yustasna hina idzin janinul muzakkati idza kharaja min batni ummihi maitan. Li'ana zakatahu fi zakati ummihi. Wa kadza wairuhu minal mustasnayati al-madhkurati bil-mabsutat. Ya. Kemudian kata beliau, maka tidak dikecualikan hina idzin, yaitu maksudnya hina idza urida bi azzailah al-hayah bi waridakatin syar'iyah. Jadi maitah tadi adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Nah, dalam keadaan itu, berdasarkan definisi tersebut, maka janinul mudzakah itu tidak dikecualikan. Janin, anak, ya, hewan yang induknya disembelih, ya, menyembelih hewan, misalnya kambing, dia hamil, punya janin di dalamnya. Ini kemudian induknya ini disembelih. Induknya ini muzakah, ya kan? Punya janin. Ini ada janin muzakah. Dia keluar dari perut induknya dalam keadaan mati. Nah, apakah janin ini tuh bangkai bukan gitu? Kita kan lihat seperti itu dulu. Nah, kata beliau ini tidak dikecualikan dari bangkai. Tidak dikecualikan dari bangkai. Ya, karena itu bukan bangkai. Loh, kok bukan bangkai? Padahal itu enggak disembelih kan? Janinnya enggak disembelih. Padahal tadi syaratnya ya harus disembelih secara syar'i. Kalau tidak disembelih secara syar'i berarti bangkai. Kemudian ini janin ini bukan bangkai karena li'anna zakatahu fi zakati ummihi. Karena sembelihan untuk janin tersebut, janin apa yang ada di perut hewan indukan yang disembelih, dia induknya disembelih, sembelihan untuk janin ini adalah ngikut sembelihannya induknya. Sehingga artinya ini bukan apa? Dia bukan maitah. Bukan meta. Karena bukan meta, maka tidak dikecualikan dari meta. Namanya pengecualian adalah dia masuk dalam apa? Masuk dalam cakupan atau definisi, tapi dia dikecualikan, kan seperti itu. Nah, kalau ini janin muzakah ini yang keluar dari perut induknya dalam keadaan mati ini bukan meta. Karena dia disembelih secara syar'i. Mana sembelihannya? Ya secara fisik enggak kelihatan, tapi dia ngikut sembelihannya induknya. Kalau induknya sudah disembelih secara syar'i, kemudian janinnya dikeluarkan ternyata mati, dia ngikut. Berarti dia secara hukum telah disembelih secara syar'i. Karena setelah disembelih secara syar'i, maka dia bukan maitah, maka tidak dikecualikan. Ya berarti halal, ya kan? Dia bukan maitah. Maksud dari ibarat ini adalah seperti itu. Demikian pula mustasnayat al-madhkurah fil mabsutah disebutkan pula, yaitu di kitab-kitab yang panjang lebar. Selain wakadha wairuhu, selain janin tadi. Maksudnya ada ini tidak dikecualikan pula karena tidak masuk dalam maitah. Ya, tidak masuk dalam maitah. Dibahas di kitab-kitab yang lebih panjang. Dan contohnya adalah satu disini. Tsumma stasna min sya'ril maitati qawlahu. Dan beliau mengecualikan yaitu dari rambut dari bangkai. Rambut bangkai tadi sebutkan najis. Ilal adamiya, kata beliau musonif, qawlahu ilal adamiya, kecuali adami yaitu manusia. Ay fa inna sya'rahu tahirun kamaitatihi. Maka rambutnya itu suci, ya karena mayatnya suci. Yaitu berarti bukan hanya rambutnya, jadi nanti tulangnya, kemudian kukunya, dan seterusnya, karena maitahnya apa? Suci. Jadi seolah-olah ini seolah-olah hanya mengecualikan rambut saja. Tapi kalau kita lihat ya, sebagaimana dikatakan oleh pensyarah, kamaitatihi, ya bangkainya saja suci, berarti yang lainnya suci, berarti tidak hanya rambut. Ya, Allah SWT berfirman, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan apa Bani Adam. Surat Al-Isra ayat 70. Dan pemuliaan tersebut itu berupa apa? Tidak menjadi najis dengan sebab kematian. Karena tadi kan kita lihat hewan-hewan itu bisa menjadi najis dengan sebab kematian. Keledai suci, badannya suci. Tapi ketika dia mati, bil maut menjadi najis. Dengan sebab kematian menjadi najis. Manusia mati tidak menjadi najis. Karena ini bentuk pemuliaan. Ya, manusia di sini mencakup muslim ataupun kafir. Adapun firman Allah SWT di surat At-Taubah 28, terusnya Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun, yang dimaksud adalah najis i'tiqad, bukan najis badan. Badannya orang kafir ya suci. I'tiqadnya itu maknawi saja. Kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Bab tentang penjelasan hukum haramnya hukum menggunakan wadah, haramnya menggunakan wadah, dan bolehnya menggunakan wadah. Maksudnya ada wadah yang boleh digunakan, ada yang tidak boleh, atau yang haram digunakan. Ini dibahas di sini. Wa bada'a bil awali. Kemudian musannif memulai dengan yang pertama. Pertama apa? Yahrumu isti'malu. Tadi ini membahas tentang ma yahrumu isti'maluhu minal awani. Kemudian yang kedua, ma yajuzu isti'maluhu minal awani. Wadah yang seperti apa yang haram digunakan? wadah seperti apa yang boleh digunakan. Wabada'a yaitu bada' al-musone bil awal, yang pertama yaitu yahrumu, yang haram digunakan. Wadah seperti apa yang haram, yang haram digunakan. Awani ini jamak dari aniyah. Dan itu jamak dari ina. Ina'un aniyatun awani. Ina'un aniyatun awani. Jamak-jamakkan lagi. Maka awani ini adalah jam'ul jam'ul jam'i. Awani jamak dari jamak. Awani jamak dari aniyah. Aniyah itu apa? Jamak dari ina. Ya. Ya, di situ disebutkan mayah rumus ti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Yajuzu di situ maksudnya lawan dari haram. Lawan dari yahrum. Maka nanti juga mencakup makruh. Yang boleh digunakan itu maksudnya jawaz mencakup ma'al karohah. Intinya di sini jawaz di sini adalah mukabil lawan dari haram, sehingga yang selain haram tercakup di situ, yang boleh ataupun yang boleh ma'al karohah. Boleh ma'al karohah maksudnya adalah makruh. Dan wala yajuzu tidak boleh fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin istimalu syai'in min awani dzahabi wal fiddati la fi aklin wala fi syurbin wala ghairihima. Wala yajuzu tidak boleh menggunakan kalau tanpa darurat, ya. Dalam kondisi bukan darurat yaitu tidak boleh itu untuk laki-laki ataupun perempuan. Tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak bagi laki-laki atau perempuan jika tidak ada darurat. Tidak boleh untuk makan atau untuk minum ataupun selain keduanya. Selain makan dan selain minum. Nah, hukumnya apa? Jumhur dari Fuqaha Syafi'iyah ini mengatakan hukumnya adalah maksudnya dosa kecil. Maksudnya apa? Dosa kecil. Walaupun ada yang menganggap ini dosa besar seperti Al-Bulqini. Ini masuk apa? Kabair. Kan tapi jumhur Syafi'iyah dan ini pendapat muktamad, dosa di sini, pelanggaran di sini masuk dosa kecil. Allahu a'lam bishawab. Disebutkan tadi hukumnya tidak boleh. Yang tidak boleh itu bagaimana? Haram, ya. Walaupun pendapat dari Imam Syafi'i di Qaul Qadim itu hukumnya makruh tanzih, ya. Sebagaimana pendapat Daud Al-Zahiri. Hukumnya makruh tanzih, makruh saja, bukan makruh tahrim. Jika tidak darurat, ya, misalnya kemudian kalau darurat berarti boleh menggunakannya. Kan di Al-Bajuri menyebutkan darurah di situ bisa diganti dengan lafaz hajah saja. Artinya kalau ada hajah, hajah itu tidak sampai darurat. Maka dibolehkan. Karena beliau mencontohkan, misalnya tempat celak, ya, itu misal terbuat dari emas dan perak untuk bercelak dalam rangka untuk memperkuat pandangan. Maksudnya jika ada seorang dokter, tabib yang adil adalah kemudian mengatakan ini tidak bisa jelas pandangan mata, tidak bisa jelas pandangan mata Anda terkait dengan wadah terbuat emas, dari emas ya, wadah celaknya, maka boleh menggunakannya. Dan ini belum darurat ya, jadi masih kategori hajah. Nah, nanti kalau di situ wadah celak tadi ada yang dari perak atau dari emas, itu pakai yang perak dulu, karena perak lebih ringan pelanggarannya ya daripada emas. Nanti kalau sudah kebutuhannya sudah selesai, artinya dia sudah sembuh, pandangannya sudah jelas, maka wajib di tempat celak tersebut. Ya, karena kaidah ad-daruratu tuqdaru biqadriha. Darurat itu diambil sesuai dengan keperluannya saja, secukupnya. Tapi kata Al-Bajuri disebutkan darurat di situ bisa diganti dengan hajah. Allahu a'lam. Jadi kalau zahir dari asharih itu darurat. Baik itu laki-laki ataupun perempuan, tidak dibedakan di sini ya, tidak dibedakan laki-laki atau perempuan. Ini sama di sini penggunaan wadah ini tidak boleh untuk laki-laki ataupun perempuan. Beda dengan apa? Perhiasan misalnya emas ya, boleh perempuan. Laki-laki enggak boleh, ya. Sutra boleh perempuan, laki-laki enggak boleh. Kalau ini, ya, kedua-duanya tidak boleh. Isti'malu syai'in min awani zahabi. Menggunakan wadah terbuat dari zahab wal fiddah dan perak. Baik. Dan disebutkan untuk di syarahnya la fi aklin, baik itu tidak boleh untuk keperluan makan ataupun untuk keperluan minum, dan tidak boleh untuk keperluan yang lainnya. Dan haram mempekerjakan orang untuk membuat wadah dari emas dan perak. Ya, haram mempekerjakan orang, menyewa orang, menyuruh orang, mempekerjakan orang untuk membuat wadah dari emas dan perak. Orang yang membuatnya pun haram untuk mengambil ujrohnya, upahnya. Dan tidak ada ganti rugi ketika mematahkan atau merusak benda yang dibuat dari emas dan perak, sebagaimana tidak ada ganti rugi ketika merusak alat-alat musik. Allahu a'lam. La fi aklin wala fi syurbin wala ghairihima kama yahrumu isti'malu ma dzukira. Nah, sebagaimana haramnya menggunakan emas dan wadah terbuat dari emas dan perak seperti yang disebutkan tadi. Tadi kan diharamkan menggunakan istimal. Mazukira tadi, yaitu wadah terbuat dari emas dan perak, tidak boleh digunakan ya. Untuk baik makan atau minum, gelas terbuat dari perak, piring, mangkok, wadah, dan yang lainnya, digunakan enggak boleh. Maka, yahrumu tikhozuhu min ghairi istikmalin fil asahi. Maka haram pula, dia hanya memilikinya tanpa digunakan. Dia hanya menyimpan, memiliki, menyimpan tanpa digunakan. Suaranya. Bentar. Cek. Ini gerak-gerak mungkin ya suaranya. Afan, kita lanjutkan. Kalau menggunakan haram, bagaimana kalau hanya dia punya saja, ya? Cara Jawanya itu gendue-duwe, ya, dia punya saja, dimiliki, disimpan, ya, taruh dalam lemari misalnya. Maka kata beliau, yahrumu tihozuhu min ghairi istikmal. Hanya dia menjadikan untuk dimiliki, disimpan saja tanpa digunakan. Itu juga haram. Jika enggak boleh. Ya, punya sendok atau misalnya apa, mangkok dari perak. Oh, enggak dipakai untuk apa, pokoknya ditaruh saja, ini juga haram hukumnya. Karena nanti itihad itu bisa mengantarkan pada istikmal. Sehingga nanti ini menggunakan hanya sekedar memiliki enggak boleh. Demikian pula nanti juga apa? Zahirnya juga tidak boleh ketika diperjualbelikan. Alasannya apa? Ya, alasannya ini haram untuk semuanya, baik laki-laki atau perempuan. Kalau mau dijual, yang beli laki-laki juga nanti enggak boleh digunakan. Perempuan juga enggak boleh. Ya, beda dengan misalnya menjual apa? Sutra, ya kan? Ya, sutra masih boleh untuk perempuan. Ya. Kalau sutra boleh dimiliki ya untuk dijual. Laki-laki memiliki sutra boleh enggak untuk dijual? Nah, ya ini boleh karena masih ada hukum boleh untuk digunakan perempuan. Kalau wadah dari emas dan perak ini enggak ada ruang untuk kebolehannya, baik itu laki-laki dan perempuan, sehingga kalau dia dimiliki kemudian dia mengatakan ini hanya untuk dijual, ya itu sama saja tidak boleh. Fil asah, menurut pendapat yang asah dan yang muktamad dalam mazhab, itu enggak boleh hanya memiliki saja. Ya, sehingga kalau ada benda istilah fil asah, maka lawannya sahih. Ya, dalam mazhab punya dalam mazhab ashabul wujuh, para fuqaha kibar Syafi'iyah punya wajah, punya pendapat yang mengatakan ini haram walaupun tidak digunakan. Pendapat lain ada mengatakan boleh kalau tidak digunakan. Nah, yang muktamad, pendapat yang lebih kuat, yang asah, itu haram. Sehingga ada pendapat yang mengatakan apa? Boleh. Ya. Alasannya karena larangannya itu kan penggunaan. Itu di situ kan konteksnya penggunaan, bukan sekedar memiliki. Dan pendapat yang mengatakan boleh ini dipilih pendapat oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Wa yahrumu aidan, kita lanjutkan, al ina'u al matliyu bi dhahabin aw fiddatin in hasala min at-tilai syai'un bi 'ardihi 'alan nar. Dan haram pula hukumnya yaitu al ina'u al matliyu yang dia dilapisi dengan wadah yang dilapisi dengan emas atau perak. Kapan itu haram? In jika hasola minatilai syai'un bi arudihi ala nar. Maksudnya jika hasola minatila dia muncul dari ada lapisan tersebut syai'un suatu lepas sesuatu dari atau lepas bagiannya dari cat tersebut lapisan tersebut dengan cara bi arudihi ala nar dipanasi dengan api. Jadi kalau ini wadahnya dilapisi dengan emas atau perak, dilihat. Nah, dia jadi haram kalau dia apa? Misalnya dipanasi dengan api, meleleh, menetes. Ada bagian yang memisahkan diri. Ini maksud dari in hasola minatila syai'un bi'arulihi ala nar. Ya, sehingga kalau tidak melepaskan diri berarti dia dianggap tidak ada. Hukumnya kala adam seperti tidak ada. Jadi hukumnya tidak haram. Jadi syai' tadi adalah emas atau perak yang telah ditempelkan, dilapiskan ke wadah. Jadi kalau memisahkan diri, ada yang memisahkan diri, ya, nanti berarti itu berarti banyak, menunjukkan itu apa? Banyak lapisannya. Kalau enggak ada yang memisahkan diri berarti saking tipisnya, maka dihukumi seperti tidak ada. Syarat haramnya adalah dia tadi seperti itu caranya. Wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima ay ghairi dhahabi wal fiddati minal awani annafisati ka ina'i yakutin. Nah, bagaimana dengan wadah yang terbuat dari benda-benda atau bahan selain emas perak? Kata beliau yajuzu boleh menggunakan wadah terbuat dari bahan selain emas dan perak. Wairi al-zahab wal-fidoh, selain emas dan perak. Minal awani yaitu wadah-wadah, yaitu an-nafisah yang dia bernilai tinggi, mahal. Seperti wadah yang terbuat dari yakut. Ya. Yakut, kemudian apa? Misalnya marjan dan yang lainnya, benda-benda yang mahal, ini boleh. Jadi situ yang diperbolehkan emas dan perak. Bagaimana dengan wadahnya orang kafir? Berarti itu boleh digunakan tapi makruh. Karena mereka biasa tidak menjaga dari najis. Allah alam sholat. Ya, di situ kalau selain emas dan perak, padahal ini dari bahan yang bernilai tinggi juga ya. Maka di situ dikatakan tidak haram. Tetapi nanti jawabnya itu ma'al karohah jika dia itu bernilai tinggi karena zatnya. Zat bahan penyusunnya itu yang dijadikan untuk membuat wadah tersebut adalah nilainya tinggi, maka jawab ma'al karohah. Seperti terbuat dari yakut tadi ya. Kemudian terakhir pembahasan tentang kita selesaikan ya kurang sedikit. Menambal dengan bahan perak atau emas. Wayahrumu al-ina'u al-mudabbabu bidabbati fiddatin kabiratin urfan lizinatin. Haram mudabbab dan menambal dobbah. Dia yaitu apa? Menambal atau menyambung. Misalnya inaknya wadahnya itu patah, kemudian dia disambung, ditambal. Ini namanya dobbah. Nah, hukumnya gimana kalau bahan yang digunakan untuk menyambung tadi, menempel, menambal tadi adalah terbuat dari perak. Ini yang dirinci adalah terbuat dari perak. Adapun kalau tambalannya terbuat dari emas, maka haram secara mutlak tanpa rincian. Ini menurut pendapat muktamad yang dipilih oleh An-Nawawi. Ya, sekarang yang dirinci ini adalah tambalan tersebut terbuat dari perak. Wayahrumu haram, ini yang pertama hukum haram, kalau ditambal dengan perak. Fiddobati fiddotin. Yang seperti apa yang haram? Kabirotin urfan lizinatin. Ya. Dia ditambahi dengan perak, dia tambahnya besar, menurut uruf dan zinah, lizinah untuk hiasan. Jadi misalnya ini hanya bukan ada keperluan patah dan semisalnya, ya, tapi dia untuk tambahan hiasan saja. Dan ini yang menjadi standar besar sama kecil, karena besar kecil nanti menentukan hukum. Jadi beda hukumnya. Nah, besar kecilnya itu apa? Uruf. Kalau sini uruf. Ya. Berbeda dengan ketika kita tadi membahas tentang wadah yang dilapis dengan emas dan perak, itu banyak sedikitnya bukan uruf, tapi dengan cara dipanasi dengan api, didekatkan dengan api, ada yang memisahkan diri enggak. Nah, itu menjadi standarnya, standar haram dan tidaknya. Tapi kalau di sini standar haram tidaknya adalah dengan apa? Besar dan kecil. Besar kecil tidak bisa ada ukurannya tertentu, tapi berdasarkan uruf. Lizinatin itu untuk dia untuk apa? Hiasan saja, baik itu keseluruhan atau sebagiannya. Maka ini hukumnya apa? Haram. Jadi tidak ada kepentingan, cuma untuk hiasan, tambahannya besar. Itu haram hukumnya. Hukum kedua, fa in kanat kabiratan li hajatin jaza ma'al karohati. Hukum kedua, jika tambahannya tadi besar tapi ada kebutuhan, misalnya patah kemudian rusak kemudian ditambal dengan perak dan besar, tapi kan ada kebutuhan, turun hukumnya menjadi apa? Jaza ma'al karohah. Jaza ma'al karohah itu makruh. Tadi haram, enggak ada kebutuhan kok, kan dia untuk hiasan saja haram kalau besar. Jadi besar terbagi menjadi dua, tambahannya besar dilihat. Ada kebutuhan berarti makruh, ada kebutuhan. Enggak ada kebutuhan, haram. Enggak ada kebutuhan itu lizinah, untuk perhiasan saja, untuk hiasan, memperindah saja. Ya, itu tadi ketika tambalannya besar. Ya, tadi ada kebutuhan misalnya untuk memperbaiki tadi ya. Sekarang kalau tambalannya kecil, au saghiratan urfan li zinatin kurihat. Au saghiratan, jika dobah tambalannya itu saghirah kecil, secara uruf tadi sama, besar juga secara uruf, menurut uruf, li zinatin kurihat, kecil untuk hiasan saja, memperindah, maka makruh. Ya. Au li hajatin falatukrohu, atau ada hajah, kecil ada hajah, ada kepentingan, ada keperluan, fala tukruhu, tidak makruh. Jadi mubah, kalau fala tukruhu berarti tidak makruh, berarti apa? Mubah. Fala tukruhu berarti apa? Mubah. Apalagi haram, tidak ya. Jadi ada berapa hukum? Empat. empat keadaan ya. Hukumnya tadi kan pertama haram, yang kedua makruh, yang kedua ketiga makruh lagi, keempat keadaan keempat mubah. Haram cuma satu, enggak ada kebutuhan, tambelannya besar. Haram. Makruh ada dua keadaan, apa tadi? Yaitu ketika tambelannya besar, ada kebutuhan, atau kecil tapi tidak ada kebutuhan. Mubah kalau kecil ada kebutuhan. Untuk tambalan ada kebutuhan untuk memperbaiki kecil. Nah, itu enggak apa-apa, boleh. Ini semua tadi rincian untuk tambalan terbuat dari perak. Amma dhabatu dhahabi, adapun tambalan terbuat dari emas, fatah rumu mutlakon, haram secara mutlak, kama sahahahu An-Nawawiyyu. Sebagaimana dikuatkan, disahihkan oleh An-Nawawi. Tadi kan ada empat keadaan tadi, kalau tambalannya dari perak. Kalau tambalannya emas, haram semua, enggak ada rinciannya. Mau kecil untuk kebutuhan dan lain sebagainya tadi, ya, hukumnya haram. Dan ini adalah pendapat mu'tamad. Pendapat mu'tamad. Yaitu haram. Kalau tambalnya dari emas. Kalau emas, karena emas itu apa lebih berat. Ya, karena untuk perak itu lebih longgar ya. Lebih longgar daripada emas. Buktinya apa? Boleh laki-laki apa pakai cincin dari perak. Kan tapi Ar-Rafi'i ini berpendapat apa kalau emas dirinci pula. Emas juga dirinci. Dirinci tadi sesuai sama dengan perincian tadi empat keadaan itu, kata Ar-Rafi'i juga berlaku untuk emas. Tapi itu pendapat dhaif dalam mazhab, yang utama adalah haram hukumnya. Kita cukupkan dulu sampai di sini karena waktunya sudah lewat. Kemudian pertanyaan yang kemarin, bentar. Ya, pertanyaan ada kemarin yang belum dibahas. Oh ya, air yang digunakan untuk memandikan jenazah dicampur dengan kamper. Maka kembali ke kaedahnya, kalau itu karena kamper itu benda suci, kalau itu menyebabkan perubahan yang banyak, maka menjadikan airnya mutaghayyir, bukan air mutlak, yang sehingga tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Tapi kalau dia sedikit, ya, maka tidak mengapa, masih kita sebut air. Sehingga disarankan kamper atau kapur barusnya itu yang jenis padat, yang dia tidak apa, bukan jenis yang lunak atau cair seperti itu, sehingga dia, nanti dia menyatu. Ya. Sehingga dikhawatirkan nanti bisa menjadikan airnya mutaghayyir. Allahu a'lam bishawab. Jadi makanya sedikit dan cari yang dia keras. Definisi maitah azailah alhayah ilahir. Maksudnya Asy-Syarih mengatakan layustasna itu tidak masuk pengecualian. Maksudnya karena di situ apa? Tidak kategori maitah. Yaitu kalau namanya pengecualian itu kan ini ada bangkai, kemudian dikecualikan bangkai ini, gitu kan. Dikecualikan bangkai ini. Nah, ini karena dia bangkai juga. Nah, kalau janin tadi di dalam induk yang disembelih itu bukan maitah, sehingga tidak perlu ada pengecualian. Ya, tidak perlu ada di situ pengecualian. Ya, artinya di situ dia tidak masuk kategori apa meta, ya. Maksudnya seperti itu. Ini ibarohnya memang agak apa? Agak detail, ya. Kalau belum jelas nanti ya ditanyakan ulang nanti bisa. Ya seperti itu ya. Jadi apa? Dia tidak dikecualikan tuh karena itu enggak masuk dalam kategori meta. Lalu yustasnya dikecualikan. Kalau itu masuk dari dalam kategori meta, berarti misalnya dia dikecualikan. Artinya dikecualikan janin yang hidupnya disembelih, kemudian dia janin tersebut keluar dalam keadaan mati. Itu kan dia halal. Tapi itu bangkai. Ini pengecualian. Nah seperti itu maksudnya. Kalau dia masuk ke dalam kategori bangkai, kemudian ini boleh, ini halal nih. Lu bangkai kok halal ya? Karena dia ini pengecualian. Nah itu maksudnya seperti itu. Kalau itu masuk kategori bangkai, berarti itu dikecualikan. Nah janin ini bukan masuk kategori bangkai, maka tidak ada faedahnya untuk mengecualikan. Maksudnya seperti itu. Karena yang dikecualikan itu ya, harus masuk dalam kategori kelompok hukum tadi, hukum maitah. Nah janin tadi tidak masuk dalam kelompok hukum maitah, sehingga tidak perlu dikecualikan. Allah alam bisawab. Tadi sudah disebutkan kalau wadah terbuat dari emas dan perak, ya. Tadi ya, haram itihad. Ya ma yahrumu istikmaluhu, yahrumu itihaduhu. Yang haram digunakan juga haram dimiliki. Tadi sudah kita sebutkan ya, di syarah ada. Jadi kalau dia haram digunakan, dia haram pula itu di hanya sekedar dimiliki, ya. Khomor penggunanya untuk diminum. Memiliki saja apa boleh? Enggak boleh. Karena bisa nanti ya juru. Menyeret atau mengantarkan ila istikmal. Alasannya tadi seperti itu. Alat musik enggak boleh dipakai, digunakan. Kalau dimiliki sama tidak boleh. Ini demikian pula ini wadah terbuat dari emas dan perak tadi. Hanya sekedar disimpan ya, ginduwe-nduwe, cara Jawanya seperti itu. Itu tetap hukumnya haram. Hukum salat di masjid kubahnya dilapisi dengan emas, Allahu a'lam, saya tidak tahu. Tetapi berkaitan dengan apa? Kalau masalah hukumnya, ya kalau sahnya sah asal terpenuhi rukun dan syaratnya. Tapi apakah di situ jatuh makruh atau tidak, kita tidak bisa memastikannya. Ya tadi berkaitan dengan apa, melapisi ya wadah dengan emas. Tadi kan hukumnya haram jika banyak, karena ketika dipanasi ada sesuatu yang memisahkan diri. Kalau enggak banyak berarti enggak apa-apa. Kalau di Asia Bajuri ada ibarat mengatakan tidak boleh, haram hukumnya melapisi atap atau dinding dengan emas dan perak. Ini hukumnya haram. Kata beliau, sawa'un hasala minhu syai'un bil ardi 'ala nar amla. Apakah sama saja, apakah dia nanti ketika dipanasi itu ada yang memisahkan diri meleleh ataupun tidak, tetap haram. Ini beda hukumnya dengan awani tadi. Kalau awani wadah, dia kalau banyak haram. Kalau sedikit, kal adam. Dihukumi seperti tidak ada. Banyak dan sedikit caranya dipanasi dengan api. Didekatkan dengan api. Nah kalau tembok dan atap, ini haram mutlak. Baik itu sedikit atau banyak. Ini perbuatan melapisi itu, hukumnya apa? Haram. Adapun kalau sudah kadung atau apa terlanjur dilapisi, apakah boleh dibiarkan ataukah harus dirusak misalnya? Maka itu baru dirinci. Nah, untuk mempertahankannya dirinci. Kalau dia nanti dipanasi kemudian misahkan sesuatu atau yang misahkan diri, maka ini haram, berarti banyak. Kalau tidak, berarti sedikit, maka tidak mengapa. Kemudian beliau mengatakan berkaitan dengan menghias masjid, wayahrumu tahliyatul Ka'bah wa sa'iri al-masajidi bi dzahab wal au bil fiddah. Hukumnya haram. Ya, melapisi dengan menghiasi dengan apa? Emas ataupun perak. Ya, itu kalau hukumnya untuk melapisinya ya. Tapi kalau sholatnya ya, kalau sah dan tidaknya asal terpenuhi rukun dan syarat maka sah insya Allah. Sebagaimana apa sahnya sholat di tempat tanah rampasan ya. Kalau menurut pendapat dalam mazhab Syafi'i hukumnya tetap sah. Dan setawana untuk mazhab Hambali hukumnya tidak sah. Allahu a'lam bishawab. Penambalan panci semisal ada atau semisal dimungkinkan dengan benda selain perak. Ya kalau selain dan emas dan perak tidak ada masalah. Ya, yang dirinci tadi adalah yang dari perak ya. Karena wadah-wadah lain, ya kan wadah-wadah lain selain emas perak itu kan hukumnya boleh ya, hukumnya boleh, tapi kalau zatnya mahal tadi jawaz ma'al karoha, sehingga penambalannya bisa dikatakan ngikut di situ ya, tidak seperti rincian perak. Afwan Ustaz, itu saya salah nulis. Jadi di kalimat terakhir itu maksudnya adakah perincian hukum yang berubah terkait penambalan wadah dengan perak? Allah ditunda dulu, di sudah mencukupi. Ya nanti bisa disimpan, kemudian insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya insya Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.